طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada materi yang sebelumnya dari pembahasan kitab As-Sawarifu Anil Haq telah kita sebutkan poin yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim hafizahullah ta'ala, yaitu al-ujub, sifat ujub, kagumnya seseorang dengan dirinya, dengan perbuatannya, dan apa yang dimilikinya. Dan al-ujubu wal-kibru, pembahasan ujub, demikian pula al-kibir, seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan, saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yang biasanya melatar belakangi seseorang memiliki sifatul kibir adalah disebabkan karena sifat ujubnya. Awalnya dia kagum dengan keilmuannya, merasa bangga dengan ilmunya, akhirnya dia sombong, menyombongkan diri di hadapan seorang yang jahil. Awalnya dia kagum dengan pemikirannya, akhirnya dia sombong, menganggap bahwasanya pemikirannya tersebut adalah yang paling benarnya, sehingga saling berhubungan. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim al-Utsman hafizahullah ta'ala, wal-ujubu wal-kibru mutadakhalani. Ujub dan kibir itu keduanya saling berhubungan. Fala yubla bil-ujubi illa mutakabir. Tidaklah ada seorang yang tertimpa dengan sifat ujub ini melainkan dia adalah seorang yang memiliki sifat mutakabbir, sifat sombong. Ini hati-hati. Atau dengan kata lain, sifat ujub akan menumbuhkan sifat kesombongan, wal'iyadzubillah. Kalau semisal seorang muslim dianjurkan untuk kemudian memiliki sifat tawadhu', ya, rendah hati, maka jangan sekali-kali dia memiliki ada rasa kagum dengan apa yang dimilikinya yang nantinya akan menelurkan satu sifat kesombongan. Dan sifat ini adalah sifat yang akan menyebabkan seorang terpalingkan dari kebenaran, dari kebaikan. Yang namanya air, kata sebagian orang, itu mencari tempat yang rendah, ya kan? Ataukah pohon padi itu kalau semisal makin banyak buahnya itu makin runduk, makin runduk. Sehingga jangan kemudian seorang memiliki sifat kagum dengan apa yang dimilikinya, sehingga akhirnya dia tidak lagi merasa butuh terhadap nasihat karena menganggap dia sudah berilmu. Dia tidak butuh untuk kemudian mendapatkan teguran kritikan karena menganggap bahwasanya perbuatannya tersebut sudah benar. Bahkan perkara al-ujub, kekaguman terhadap amalan-amalan kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba, akan menyebabkan pelakunya memiliki perasaan al-ifrat, menggampang-gampangkan melakukan amalan-amalan kebajikan, menganggap bahwasanya apa yang diamalkannya itu sudah besar, menganggap bahwasanya perbuatannya tersebut itu sudah paling baiknya, sehingga tidak lagi termotivasi melakukan amalan-amalan kebajikan yang lain. Bila mana kita melihat beberapa dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, di antaranya akan kita jumpai bahwasanya seorang muslim dianjurkan untuk kemudian tidak menyibukkan dirinya melihat perkara-perkara kebajikan, kebaikan yang telah diamalkan. Jadi jangan tersibukkan untuk kemudian melihat, saya telah melakukan perbuatan ini, hasilnya ini, telah mengusulkan usul ini, telah melakukan perkara ini sehingga saya menjadi seperti ini. Jangan tersibukkan untuk kemudian melihat sisi kebaikan yang dimilikinya. Namun yang dianjurkan justru sebaliknya. Yang dianjurkan adalah tersibukkan untuk melihat sisi buruknya. Dari sisi tutur katanya butuh dievaluasi. Dari sisi akhlak sifatnya butuh untuk kemudian dia pelajari. Dia cermati, mungkin masih ada yang salah. Mungkin masih ada salah satu dari perangainya tersebut yang dia tidak sadar. Ternyata itu adalah satu perbuatan yang batil, sehingga butuh dia evaluasi dan introspeksi untuk kemudian melakukan pembenahan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, tuba li 'abdin shaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubi nas. Tuba bagi seorang hamba, keberuntungan bagi seorang hamba yang dia tersibukkan dengan aib-aibnya sendiri dibandingkan melihat aib-aib orang lain, sehingga dia lihat sisi jeleknya. Karena sudah pasti namanya seorang itu ada sisi jeleknya. Tidak ada seorang yang sempurna, ya kan? Tidak ada seorang yang sempurna. Kalau mungkin seseorang mumpuni dalam satu sifat, dia memiliki keterpurukan dari dalam sifat yang lain. Kalau misalnya seseorang memiliki kelebihan dalam satu amalan, itu ada sisi amalan yang kurang yang dia miliki tersebut. Dan yang sangat disayangkan, disesalkan, kalau semisal seorang itu tidak sadar melakukan satu kesalahan dalam keadaan dia tidak menyadari itu adalah satu kesalahan. Ini sebagai imbas dari tidak adanya upaya untuk mengevaluasi, sebagai akibat dari tidak adanya motivasi dirinya untuk memeriksa dan melihat sisi jeleknya. Biasanya yang dilihat oleh orang yang seperti ini adalah sisi baiknya, sehingga menganggap dirinya itu sudah sempurna, menganggap ucapannya itu yang harus didengarkan, menganggap bahwasanya perkiraannya itu yang paling tepat. Ini satu perkara yang tentu tidak dibenarkan. Namun yang justru sebaliknya adalah seorang tersibukkan dengan sisi negatifnya. Sisi negatifnya. Kalau misal seorang memiliki masa lalu yang kelam, maka dia sibukkan dengan mengingat masa lalu tersebut, kemudian dia sering beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyesali perbuatannya. Tatkala datang apa namanya? Tatkala mereka tatkala Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya hendak melakukan umrah dalam peristiwa apa namanya? Al-Hudaybiyah sehingga terjadilah sulhul Hudaybiyah ataukah haji yang lupa. Falhasil akhirnya mereka orang-orang musyrikin tidak menginginkan kehadiran mereka kaum muslimin di negerinya. Sehingga akhirnya terjadilah pembicaraan. Mereka mengutus salah seorang perwakilan dari mereka untuk kemudian melakukan perundingan, perjanjian. Falhasil akhirnya Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah dalam keadaan tidak mendatangi apa namanya Ka'bah. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sempat mempertanyakan tentang kebijaksanaan dan sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi Umar bin Al-Khattab melihat dari sisi perjanjian-perjanjian Hudaybiyah tersebut ada yang memadharatkan kaum muslimin. Kaum muslimin dipaksa untuk kemudian mengembalikan siapa saja yang mendatangi kota Madinah dalam keadaan berhijrah untuk dikembalikan ke kota Mekah. Artinya tidak menerima mereka. Sehingga sempat Umar bin Khattab membantah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada Umar tentang janji Allah subhanahu wa ta'ala. Umar mendatangi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengomentari perkataan Umar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga akhirnya di tengah perjalanan turunlah surat Al-Fath yang menjelaskan tentang kemenangan yang sebenar-benarnya nantinya Allah berikan kepada kaum muslimin. Setelah kejadian tersebut diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab menyesali perbuatannya sehingga terus melakukan amalan-amalan kebajikan dengan harapan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahannya tersebut. Ini satu contoh. Ataukah contoh yang berikutnya mengevaluasi mungkin dari sisi sifatnya, gerak-geriknya itu butuh dilihat. Dia berbicara itu seperti apa? Dan apakah dari setiap sifat-sifat, dari sifat-sifat yang mulia sudah dia jalankan sebagaimana mestinya atau tidak, dievaluasi. Seperti apa praktek tawadhu yang telah dijalankan pada hari ini? Apakah kemungkinan ataukah kemudian apakah dia memiliki sifat ujub atau sifat kibir? Sehingga senantiasa mengevaluasi perbuatannya. Salah seorang dari kalangan salafun salih yang dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa' sehingga saya bernama Muhammad Ibn Wasi' rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan lau kana lidzunubi laha raihah ma qadara ahadun ayajlisa ilayya. Kalau misal dosa itu memiliki bau yang apa namanya busuk sehingga bisa tercium, maka tidak ada seorang pun yang mau untuk kemudian duduk di samping saya, katanya. Padahal beliau adalah ahli ibadah, seorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tersibukkan dengan kesalahannya. Tersibukkan dengan apa namanya? Perbuatan-perbuatannya untuk kemudian dia evaluasi. Di dalam Al-Quran juga disebutkan perintah untuk kemudian seorang melakukan dan menerapkan perkara tersebut. Di antaranya adalah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa itu memperhatikan amalan apa yang hendak dia persembahkan pada hari esoknya. Artinya di dalam ayat ini diperintahkan untuk kemudian seorang itu muhasabah, mengevaluasi, mengoreksi sifat-sifat, perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya. Kalau semisal ada kurangnya, maka dia berupaya untuk menyempurnakannya. Kalau semisal itu dosa, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semisal itu adalah satu perang yang kasar, maka dia berupaya untuk kemudian memperbaikinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jangan kemudian seseorang berpandangan bahwasanya dia sudah benar. Dia sudah benar. Seorang yang sudah merasa bahwasanya dia itu sudah benar, ini sangat sulit menerima masukan. Sangat sulit untuk kemudian diluruskan. Sangat sulit untuk kemudian menerima nasihat. Yang biasanya muncul karena sifat ujub. Yang nantinya melahirkan sifat al-kibir, sifat sombong. Wal-iyadzubillah. Sebagaimana iblis takjub dengan penciptaannya, dia diciptakan dari api, ya kan? Bangga, menganggap bahwasanya itu adalah satu nilai yang istimewa. Maka dari itu, tatkala iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka dia sombong, aba wastakbar. Dia enggan dan sombong, yang nantinya menyebabkan dengan kesombongannya tersebut wa kana minal kafirin. Dia dikategorikan oleh Allah termasuk dari orang-orang kafir. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Kata iblis, sesungguhnya saya ini lebih baik dibandingkan dirinya. Khalaqtani min nar, saya telah engkau ciptakan dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Menganggap bahwasanya dia itu jauh lebih baik dibandingkan Adam alaihi assalatu wassalam. Dan subhanallah, ternyata dengan seseorang tidak memiliki sifat ujub, bawaannya rendah hati, ya kan, dia tawadu, tatkala berinteraksi dengan yang lainnya, tidak sombong. Ini termasuk dari sebab seorang itu mendapatkan keistiqomahan. Sebab dia bisa istiqomah di atas kebenaran. Berbeda hanya dengan seorang yang sombong, yang congkak. Ini sangat dimungkinkan, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam penyimpangan. Awalnya dengan kesombongan, ini banyak kasus. Awalnya dengan kesombongan, akhirnya dia kles dengan seorang ikhwan. Dia sombong. Dalam satu pembicaraan tersinggung, dan akhirnya terjadilah kles antara dirinya dengan ikhwan tersebut. Namun kalau misal perselisihan tersebut hanya sebatas antara dirinya dengan ikhwannya saja, masih lebih mending. Kenyataannya akhirnya melebar. Dia benci kepada siapa yang dekat dengannya. Bahkan tidak mau satu majelis. Bahkan akhirnya menyebabkan dia tidak mau ta'lim. menganggap bahwasanya semua orang membelanya, lebih membenarkan perkataannya. Akhirnya ujung-ujungnya dia berpindah manhaj. Waliyazbillah. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai seorang yang sombong lagi congkak. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Sehingga mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, mereka adalah orang yang layak untuk dinyatakan sebagai hamba-hamba Ar-Rahman. Di antara sifat mereka adalah yang berjalan dalam keadaan merendahkan dirinya. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka orang-orang yang tatkala berjalan dalam keadaan berjalannya mereka merendahkan dirinya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu adalah satu negeri, yaitu al-jannah, yang kami berikan kepada siapa saja yang tidak menginginkan 'uluwan fil ardi wala fasada, tidak menginginkan adanya ketinggian tatkala dia berada di permukaan bumi, tidak pula menginginkan adanya kerusakan. Dan akibat yang baik adalah akan didapatkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah tidak menginginkan adanya popularitas, ketenaran, kemasyhuran. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, Amal kibru fa'atharun min atharil ujubi. Sesungguhnya sifat kesombongan adalah dampak dari dampak-dampak sifat ujub. Wal-baghi, demikian pula sifat kezaliman, sifat angkuh dari hati seorang hamba yang dipenuhi dengan kejahilan dan kezaliman. Wa tarahhalat minhul ubudiyah, sehingga rasa untuk menjadi seorang yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah sirna, sudah hilang. Ini berbahaya. Sehingga dia melihat manusia dengan congkak, berjalan di tengah-tengah mereka dalam keadaan sombong, bermuamalah, berinteraksi bersama mereka, dia menerapkan interaksi cara bermuamalah yang mengedepankan kepentingannya, bukan mengedepankan kepentingan saudaranya. Tidak pula bisa insaf, berlaku adil, berlaku bijak. Kebanyakannya demikian. Memiliki rasa tamak. Ini al-istisar. Keterbalikan dari al-isar. Ingin agar supaya orang itu menerimanya. Ingin agar supaya perkataannya itu yang didengarkan. Ingin agar supaya dia dibeginikan, dibeginikan, dan dibeginikan. Itu makna dari al-isar. Adapun giliran dia menerapkan kepada saudaranya, dia tidak menerapkan sebagaimana yang diharapkan saudaranya itu menerapkan kepada dirinya. Tidak ada isar. lebih mengedepankan kepentingan saudaranya. Ini makna dari isar. Dan sifat isar ini adalah sifat yang terpuji. Dan mungkin kalau pada zaman sekarang ini sangat langka seorang itu memiliki sifat isar. Allah puji orang-orang Ansar dan Allah gelari mereka dengan sifat isar ini dengan gelar Al-Muflihun. Allah akhiri ayatnya pada penyebutan keutamaan orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, sampai dengan ada ayat yang terakhir, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat yang selanjutnya, seorang yang diselamatkan dari sifat kebakhilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang Ansar memilikinya. Karena Allah sebutkan sifat mereka, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka lebih mengedepankan kepentingan saudara-saudaranya dibandingkan kepentingan diri mereka sendiri, walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Sehingga saling mengalah. Saling mengalah dalam perkara yang dia membutuhkan untuk kemudian mendapatkan perkara tersebut. Seperti dalam urusan dunia. Seorang berkeinginan untuk kemudian mendapatkan laba, namun dia mengalah, dia berikan kepada saudaranya. Dia membutuhkan laba tersebut, namun dia menerapkan sifat isar. Ataukah seharusnya dia yang bekerja, namun dia berikan kepada saudaranya, walaupun memang dia membutuhkan pekerjaan tersebut. Ini makna dari al-isar. Bukan arti dari al-isar adalah tatkala seorang tidak membutuhkan sesuatu kemudian dilimpahkan kepada saudaranya. Itu bukan isar. Seperti seorang sudah punya dua pekerjaan, satu dengan gaji yang tinggi, satu gaji yang rendah. Dia berikan yang rendah itu kepada saudaranya. Karena dia tidak butuh. Dia tidak membutuhkan. Ini bukan termasuk dari makna al-isar. Kalau isar, dia membutuhkannya. Namun dia lebih mengedepankan kepentingan saudaranya, sehingga saudaranya itu yang mendapatkan. Dia tidak. Ini makna dari al-isar. Yang Allah sebutkan, Allah puji, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau mau diterapkan dalam bab interaksi, ya bisa kita terapkan secara lebar. Contohnya itu sangat luas. Seperti membeli wadah seorang ikhwan jauh lebih afdol, ya kan, dibandingkan membeli wadahnya seorang yang awam. Karena seorang ikhwan ini kita husnudzon, tatkala mendapatkan keuntungan akan dialokasikan ke perkara yang bermanfaat. Mungkin dia sedekahkan sisanya, ataukah mungkin dia berikan sebagai nafkah untuk anak istrinya. Kalau seorang yang awam ada kemungkinan digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya kan, hasil keuntungannya diberikan rokok untuk suaminya atau untuk ayahnya, atau diberikan ke anaknya sehingga anaknya tersebut menghambur-hambur keuntungan dari penjualannya. Ini banyak faktor. Walaupun pada sebagian keadaan dari jenisnya itu beda. Ikhwan itu kalau jualan terlalu ngirit. Kita diperintahkan untuk isar kepada mereka, namun mereka enggak isar kepada kita, katanya. Beda itu jenisnya, walaupun sama, tapi ternyata ada selisih. Ya kalaupun selisih kan kurang lebih. Mungkin kalau ikhwan 2 kali gigitan habis, kalau wadahnya orang awam 3 kali gigitan baru habis. Kan selisihnya satu saja, tidak lebih. Kecuali kalau lebihnya sampai berkali-kali. Punya ikhwan itu sekali emplok habis. Kalau punya orang awam ini 5 emplokan ini belum habis. ini bisa dipertanyakan. Yang ikhwan yang jualan tersebut untuk dinasehati. Mungkin dia salah dalam berbisnis, untuk kemudian dinasehati dan diarahkan menjual tidak sebagaimana layaknya. Namun kalau selisihnya kurang lebih ya dimanfaatkan. Dan yang semisalnya. Kalau semisal kita mau terapkan dari sisi praktek keseharian saja, contohnya banyak. Ya kan, contohnya banyak. Dalam urusan jual beli kita lebih melihat, mempertimbangkan hajat kebutuhan seorang penjual, bukan dari sisi barangnya. Tatkala kita ini hendak atau berada pada satu pekerjaan, juga demikian isar kita lihat saudara kita ini lemah, ya kita yang ngangkat, kita yang bergerak, lebih mengedepankan kebutuhan saudaranya. Saudara ini capek, disuruh istirahat biar dia yang bekerja, dan contoh-contoh yang lainnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam perkataan yang tadi kita nukilkan menyebutkan di antara dari asar dampak sifat al-ujub. Sifat al-ujub. Sudah hilang rasa al-ubudiyah, hasrat untuk beribadah. Kalaupun semisal dia beribadah, akan tapi dia tidak merasakan kelezatannya. Ibadah hanya sekedar ibadah, namun tidak sampai menyentuh ke kalbunya. Tidak khusyuk. Ataukah melihat manusia dalam keadaan menganggap bahwasanya mereka orang yang kurang. Ini si fulan jahil. Si fulan ini orangnya telat mikir. Akhirnya tatkala berbicara, dia lebih mengangkat suaranya dan merendahkan lawan bicaranya. Ini berbicara dengan sombong, dengan angkuh. Ini dampak yang berikutnya. Nawara ilan nasi syuzrun. Dia melihat ke arah manusia dengan penglihatan yang penuh dengan kecongkakan, keangkuhan. Kemudian dampak yang berikutnya adalah dari sisi gaya berjalannya. Wa masyihu bainahum tabakhthurun. Dia berjalan di antara mereka dalam keadaan tabakhthur, sombong. Jalannya seperti raksasa. Ya, sombong dia. Tidak kemudian jalan orang yang rendah hati, yang tawadhu. Kita saja secara kasat mata bisa membedakan orang yang memiliki kepribadian rendah hati dengan seorang yang sombong. Bahkan pada awal kali kita melihat fisiknya bisa terlihat, nah, ini orang sombong. Semakin bertambah yakin dengan gaya bicaranya. Semakin bertambah yakin dengan gaya berjalannya. Ini angkuh orangnya. Ternyata benar. Apa yang saya lihat, saya perkirakan dengan saya yang dengar. Langsung dari ucapan perkataannya, nadanya seperti ini dan seperti ini. Ditambah lagi dengan gaya bicaranya. Dia seperti ini dan seperti ini. Dan sifatnya tatkala berinteraksi dengan manusia. Ini dampak dari sifat al-ujub. Sehingga berbahaya. Akan menyebabkan hilang rahmat dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misal Allah tidak merahmatinya, Allah tidak mencintainya, maka tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya dari fitnah, bahaya penyimpangan, bahaya yang sudah berada dan bercokol pada dirinya sendiri saja, dia tidak bisa membersihkannya, tidak bisa terselamatkan. apalagi bahaya yang berada dari luar tubuhnya. بركات المؤلف رحمه الله تعالى والعبد مفطور على محبة نفسه والعجب بها. Seorang hamba secara tabiatnya itu mencintai dirinya sendiri dan kagum dengan perbuatan-perbuatan dirinya. Tabiatnya manusia demikian. Suka dipuji. Suka kalau semisal ucapannya diterima. Suka kalau semisal dia berjalan ada orang yang mengikuti di belakangnya. Suka kalau semisal dia duduk ada yang mengelilinginya. Suka kalau semisal dia diangkat dan menganggap dia adalah seorang yang tinggi. Ini tabiat manusia. Wa idza lam yantasif al 'abdu min nafsihi aw qa'ahu dzalika fi dhalalat. Apabila seorang hamba tidak bisa berpikir objektif, bersifat adil untuk memposisikan dirinya, kalau semisal dia salah maka dia salahkan dirinya, kalau semisal keliru maka dia berupaya untuk kemudian mengadakan perbaikan sehingga terus mengevaluasinya. Kalau semisal seorang hamba tidak bisa bersifat adil terhadap dirinya sendiri, maka akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan. Disebutkan dengan lafaz jamak ad-dalalat, menyebutkan bahwasanya dia akan terjatuh dalam satu kesesatan kemudian berpindah ke kesesatan yang berikutnya, berpindah ke kesesatan yang lainnya, demikian seterusnya, berkubang ke dalam penyimpangan dalam keadaan dia semakin jauh dari al-ilm, dari kebenaran, wal-iyadzubillah. Sehingga seorang dianjurkan untuk kemudian senantiasa melihat ke arah kebenaran. Tidak hanya memiliki antusias untuk menerapkan kebenaran tersebut kepada orang lain, namun dia juga memiliki antusias untuk menerapkan kebenaran itu pada dirinya. Pada dirinya. Dan ini yang disilahkan oleh mereka para ulama dengan jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya al-jihadu nafsi lahu arba'u maratib. Jihad melawan diri sendiri itu memiliki 4 tingkatan. Yang keempat tingkatan ini adalah keempat perkara yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab Al-Usul Salasa, yaitu al-ilm. Dia harus menjihadi dirinya untuk kemudian mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal jiwa ini ingin lari untuk mendekati halaqatul ilm, maka dia paksa. Kalau semisal jiwa ini lari untuk kemudian mendengarkan faedah dari majalisul ilm, maka dia paksa untuk mendengarkannya. Tatkala ngantuk, dia lawan rasa kantuknya, dia berwudu. Tatkala malas, dia tetap menyalakan kendaraannya, kemudian dia berjalan. Tatkala dia sibuk, dia bela untuk kemudian bisa meluangkan waktunya dengan merampungkan secepat mungkin pekerjaannya, sehingga punya waktu untuk belajar. Ini jihad. Melawan hawa nafsu yang pertama adalah menjadikan hawa diri kita ini mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjihadi hawa nafsu ini, diri kita ini, untuk kemudian mau mengamalkan apa yang dipelajarinya. Apa yang dipelajarinya. Mengetahui ini benar, maka dia berupaya untuk mempraktekannya. Walaupun yang namanya jiwa ini menolaknya. Tatkala mengetahui itu kebatilan, maka dia tinggalkan walaupun jiwa ini suka untuk berada di atasnya. Tatkala mengetahui itu adalah satu perkara yang harus dia tinggalkan, maka dia tinggalkan walaupun jiwa ini menyukai untuk kemudian terus berada dan cenderung untuk terpikat dengannya. Ini jihad melawan hawa nafsu dengan mengupayakan agar supaya jiwa kita ini mau mengamalkan al-ilm. Kemudian yang berikutnya, ad-da'wah. Menjihati hawa nafsu untuk kemudian mau mendakwahkan apa yang diilmuinya. Dan yang terakhir, as-sabru. Menjihati hawa nafsu untuk kemudian mau bersabar. An-Nabi alaihi salatu wassalam mendefinisikan sifat al-kibir dengan sabdanya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Seorang sombong menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kibir adalah lawan dari tawadhu. Tadi kita sebutkan sifat kibir ini dampak dari sifat ujub. Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau semisal seorang menganggap bahwasanya pikirannya itu lebih cerdas, maka dia rendahkan orang yang tidak memiliki pemikiran sebagaimana pemikirannya. Kalau semisal seorang itu memiliki rasakan amalan sholatnya, maka dia rendahkan seorang yang sholatnya di bawahnya. Kalau semisal seorang memiliki rasa kagum dengan kepintarannya di dalam mengolah satu bisnis sehingga dia bisa bersedekah dengan skala yang besar, maka dia merendahkan orang yang tidak bisa berbuat sebagaimana dirinya. Demikian seterusnya dan demikian seterusnya. Dari sifat kagum akan melahirkan sifat kesombongan. Sifat kesombongan buah dari sifat kecongkakan. Dan sifat kecongkakan adalah ujung-ujungnya dia akan menolak kebenaran. Fabatarul haq, kata beliau di sini, radduhu, dia menolaknya. Wajuhduhu, dia membantahnya. Wadaf'u fi sadrihi kadaf'i sa'il, dia menolak untuk tercantap di dalam dadanya, tidak mau untuk kemudian menerimanya. Adapun khamtun nas maknanya adalah ihtiqaruhum, dia merendahkan mereka. Dia merendahkan manusia. Sehingga kibir ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, kibirnya seorang terhadap kebenaran, dia tidak mau mengamalkannya, dia membantahnya, dia menolaknya. Ini adalah seorang yang sombong. Dan kesombongan jenis pertama adalah kesombongan yang paling parah karena berhubungan dengan kebenaran. Dan kesombongan yang kedua adalah ihtiqarun nas, merendahkan manusia. Ini juga termasuk dari jenis kesombongan. Namun dari sisi tingkatannya di bawah yang pertama. Fakana haqiqatu tawadhu, sehingga hakikat dari sifat tawadhu pada akhir perkataan mu'alif di sini, khudu'ul 'abdi li sulatil haqqi. Tunduknya seseorang untuk kemudian sampai kepada kebenaran. Wangkiyaduhu laha, dia tunduk terhadapnya. Fala yuqabiluha bisulatihi alaih, dia tidak melawannya dengan menentangnya. Ini hakikat dari sifat tawadhu. Kalau semisal seorang sudah tunduk menerima kebenaran, maka sudah memberikan konsekuensi dia akan rendah hati tatkala berinteraksi dengan manusia. Karena di antara dari kebenaran al-haq yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak hanya dalam perkara tauhid dan syirik, kufur dan iman, bid'ah dan sunnah, namun juga dalam perkara akhlak dan adab. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak yang baik inilah Nabi alaihi salatu wasalam dibina, dididik oleh Allah, sehingga sebelum mendapatkan kenabian, Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah terbina, terdidik dengan sifat-sifat yang mulia. Sehingga mereka, orang-orang musyrikin, mengenal Nabi sebagai seorang yang mulia, sebagai seorang yang terhormat, sebagai seorang yang sopan, sebagai seorang yang jujur, sehingga mereka menggelari Rasul dengan gelar yang mulia, yaitu dengan sifat Al-Amin, seorang yang terpercaya dan dipercaya. Ini selesai pembahasan kita dalam sebab yang ke-8, yaitu Al-Ujub. Kemudian yang berikutnya Al-Kibru, kesombongan, sifat sombong. Ini juga termasuk dari penghalang, dari penghalang-penghalang seseorang berada di atas kebenaran. Awalnya dia sombong kepada orang lain, akan tetapi akibat kesudahannya akhirnya dia sombong menentang kebenaran. Ini satu perkara yang kita sendiri menyaksikannya. Seorang yang terkenal, congkak, angkuh, demikian pula suka membanggakan pemikirannya, menganggap bahwasanya orang lain itu tidak selevel dengannya, ujung-ujungnya akhirnya dijatuh dalam penyimpangan manhaj, dan akhirnya dia tersisihkan dari sunnah. Ini sangat berhubungan. Atau dengan kata lain, buruknya akhlak seseorang ternyata berpengaruh dari bisa tidaknya seseorang untuk berada di atas kebenaran sampai akhir hayatnya. Seorang yang memiliki sifat yang jelek, ini akibat kesudahannya sangat memprihatinkan. Jangankan kita sebagai seorang sunni salafi, masyarakat yang awam saja ini bisa membedakan. Baik tidaknya seseorang itu bukan dilihat dari sisi gelar, bukan dilihat dari sisi banyak hartanya, bukan pula tingginya kedudukannya, tapi ternyata standarisasi mereka adalah akhlak. Siapa di antara mereka yang memiliki akhlak yang baik, maka mereka hormati, maka mereka muliakan. Siapa saja di antara mereka yang bermuamalah, berinteraksi dengan satu masyarakat dengan interaksi akhlak, dengan interaksi muamalah yang dibangun di atas akhlak yang buruk, maka mereka akan menjatuhkannya, akan merendahkannya. Walaupun dia adalah seorang yang memiliki kedudukan yang terhormat, harta yang berlimpah, banyak amalan ibadahnya, banyak sholatnya, dan sudah berhaji, mereka akan rendahkan. Haji-haji ternyata seperti itu. Ini kan perkara yang biasa kita dengarkan. Masa Pak Haji melakukan seperti ini dan seperti ini? Di masyarakat sudah akan jatuh. Yang dilihat bukan ibadahnya, tapi ternyata amalannya. Sehingga ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, bila mana akhlak-akhlak yang buruk, yaitu diantaranya ujub, demikian pula al-kibir, yang pembahasan yang tadi kita sebutkan, setelahnya nantinya hasad, ini juga termasuk dari akhlak yang jelek, yang buruk. Ini sangat berpengaruh dengan bisa tidaknya seseorang berada di atas kebenaran. Kalau semisal seorang tersebut sudah berada di atas kebenaran, timbul pertanyaan yang berikutnya, apakah dia bisa istiqamah di atas kebenaran? ini ternyata tolak ukurnya kembalinya ke perangai akhlak sifat yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga diperbaiki. Tabiat-tabiat yang kita miliki, sifat-sifat yang kita miliki, karakter-karakter yang sudah kita miliki untuk kemudian kita evaluasi secara keseluruhan dan kita melakukan pembenahan dan pembenahan. Pembenahan dari sisi ucapannya, pembenahan dari sisi asa, rasa kita kepada saudara kita, pembenahan dari sisi gaya berjalannya, pembenahan dari sisi tatkala kita bergaul dengan mereka seperti apa. Ini semuanya dilakukan evaluasi untuk kemudian diharapkan kita menjadi seorang yang terus-menerus berada di atas kebenaran sampai ajal menjemput. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam memuji orang yang memiliki akhlak yang mulia. Pada satu kesempatan Nabi alaihi salatu wasalam merendahkan seorang wanita disebabkan karena buruknya akhlaknya terhadap tetangganya. Dalam keadaan wanita ini adalah seorang yang rajin sholat, rajin menjalankan qiyamul lail, rajin berpuasa, rajin melakukan amalan-amalan kebajikan. Namun dia adalah seorang wanita yang menyakiti tetangganya dengan lisannya, suka menggunjingnya, suka menghibahinya. Karena dia kebetulan dekat dengan tetangganya, akhirnya dia mengerti kekurangan-kekurangannya, akhirnya dia sebarkan, dia hibahi. Ini tu'zi jaroha bilisaniha. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perihal tentang wanita tersebut, la khaira fiha bal hiya min ahli nar. Wanita ini tidak ada baiknya kalau demikian, bahkan dia termasuk dari ahli nar wal iyadzu billah. Kalau misal wanita ini turun dari tingkatan yang seharusnya mulia karena banyaknya amalan ibadahnya, menjadi seorang yang tidak memiliki kebaikan, bahkan Rasul memastikan hiya min ahli nar, dia termasuk dari ahli nar, disebabkan karena satu kesalahan. Salah kesalahan dirinya tatkala berinteraksi dengan tetangganya, dia sakit di tetangganya dengan lisannya. Itu saja menyebabkan dia menjadi seorang yang rendah dan tidak ada nilai amalan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di atasnya. Apalagi kalau semisal orang yang disakiti bukannya hanya terdekat saja, namun yang terjauh juga demikian. Apalagi orang-orang itu sudah mengenal bahwasanya dia tabiatnya demikian dan demikian. Tidak hanya kepada lawan, kepada kawan saja dia demikian. Suka iri hati, suka hasad dan yang semisalnya. Ini sangat berbahaya. Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha disebutkan dalam hadis yang sahih. Pernah satu ketika karena kecemburuannya sebagai seorang wanita terhadap madunya, Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Sofiyah. Kemudian dia ternyata Nabi akrab dengan Sofiyah radhiyallahu taala anha. Maka timbul kecemburuan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, kecemburuan yang kalau semisal kita nilai dengan batas kewajaran adalah sesuatu yang wajar. Muncul dari seorang wanita karena merasa dikesampingkan haknya dari oleh suaminya. Falhasil akhirnya Aisyah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, hasbuka ani Sofiyah fa innaha kaza wa kaza. Wahai Rasul, sudahlah cukup, jangan engkau mendatangi Sofiyah lagi, karena sesungguhnya Sofiyah itu adalah seorang wanita yang demikian dan demikian, dicela oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, atallaqat qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajadhu. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengatakan satu kalimat, kalaulah semisal kalimat ini kamu celupkan ke lautan yang demikian luas dan dalamnya, maka akan bisa menodainya. Hanya sebatas mengatakan Sofiyah demikian dan demikian, kepada satu orang saja. Dia rendahkan, dia hina di hadapan yang lainnya. Ini tergolong sebagai dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan tergolong sebagai satu kejelekan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, bi hasbi mri'in min asyarri ayahqir akhahul muslim. Cukuplah seorang teranggap, ternilai melakukan satu kejelekan di sisi Allah bila mana dia merendahkan saudaranya seorang muslim. Dan yang demikian disebabkan karena terjaganya kehormatan, harta, demikian pula jiwa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehormatan, kemuliaan seorang muslim inilah Allah haramkan kezaliman, Allah haramkan pencurian, Allah haramkan seorang memukul saudaranya tanpa hak, Allah haramkan seorang menghibahi saudaranya, melakukan namimah kepada saudaranya. Ini seluruhnya berhubungan dengan hak saudaranya seorang muslim. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram untuk kalian tumpahkan. Sebagaimana keharaman negeri kalian ini, yaitu negeri Mekah. Dan bulan kalian ini itu, bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, sebagai bulan yang muharram. Tidak dibolehkan seorang melakukan kezaliman. Kalau melakukannya akan ternilai satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi yaumikum hadza, dan seperti diharamkannya hari kali ini, yakni 10 hari tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lamu bis-shawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.